Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Mulyadi dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang yang dibiayai umroh tapi uangnya dipakai untuk membiayai sekolah anaknya tanpa sepengetahuan si pemberi, karena yang si pemberi sudah meninggal? Baik. Sekarang begini, ini ada dua nasihat. Yang pertama, nasihat bagi orang kaya yang ingin memberikan umroh. Bos, hei para bos yang baik hati, bos yang baik hati ngumrohkan karyawan, itu bos baik hati. Bos baik hati ngumrohkan karyawan. Cuman saya kasih petunjuk yang lebih bagus. Jangan latah ngumrohkan. Akan tapi kalau Anda ingin menolong dia, ada mungkin yang lebih ia butuhkan. Barangkali rumahnya itu ngontrak, belum beres-beres kontrakannya. Mungkin dia punya utang banyak. Daripada Anda gunakan untuk ngumrohkan dia, lebih baik untuk menyelesaikan hutangnya dia. Dan bisa saja Anda mengumrohkan adalah hawa nafsu Anda. Nanti kalau Anda umroh sama karyawan kemana-mana kayak raja, wah perintah sana perintah sini, mas hati-hati. Jangan Anda latah mengumrohkan. Kalau sama-sama kasih duit, keluarkan jatahmu umroh, Bu. Kalau pengen dipakai keperluan juga boleh. Oh ya, alhamdulillah utang saya belum beres-beres. Wah, kan senang dia. Membuat baik saja kok ngatur, masa sampai enggak enak jadinya orang dia. Itu kadang-kadang yang diajak umroh tuh bingung, gimana tidak saya terima? Nanti kalau saya tidak terima hangus, saya terima, saya punya utang, utang punya umroh, punya utang, punya umroh, punya utang. Hei para orang kaya, tolonglah sadar dengan makna ini. Berbuat baik tidak harus mengumrohkan. Akan tapi kebutuhan karyawan itu apa sih? Ini yang pertama. Jadi jangan sampai latah umroh. Suatu ketika ada orang yang datang kepada kami dan orangnya insaf sih, enak saja. Dia cerita, setiap tahun atau berapa tahun mengumrohkan 60 karyawannya. Oh Masya Allah, bagus. Cuman apakah sudah sampean tanya bahwasanya rumahmu bagaimana, utangmu bagaimana? Ini. Belum, Bu ya. Tanya dulu. Bebaskan, kalau mau umroh silakan. Kalau tidak boleh diambil, tapi untuk apa dulu? Kalau untuk judi ya jangan, jelas. Kalau memang untuk bayar utang, Anda bisa langsung bayarkan utangnya dia. Mbak, senang dia. Umroh sendiri hanya diberi tiketnya saja, sangunya enggak. Akhirnya kalung istrinya di bawah. Ini hati-hati. Jangan suka latah umroh ya orang kaya. Masih banyak kebaikan bisa Anda lakukan untuk karyawan Anda itu. Mungkin dia adalah punya ibu yang sakit belum bisa diobati. Mau umroh. Nyeksa halus tuh kadang-kadang. Nyeksa halus. Tapi pada dasarnya Anda sudah baik, menginginkan dia umroh, cuman karena Anda belum punya wawasan berbuat baik, maka Anda bisa salah dan berbuat baik atau kurang sempurna. Sekarang sempurnakan berbuat baik. Tanyakan karyawan Anda itu mau apa. Ini ada duit untuk umroh 30 juta. Kalau umroh begini keutamanya gini-gini, tapi di rumahmu, iya Pak, ibu saya masuk rumah sakit. Waktu itu punya utang sampai hari ini. Oh Masya Allah, bayar buat ibumu lebih gede daripada umroh. Umroh itu tidak wajib kecuali bagi yang mampu kok. Selesaiin nasihat bagi yang suka umrohin orang itu. Dikit-dikit umrohin. Baik. Kemudian bagi yang diumrohkan, maksudnya begini, kalau uang itu diberikan kepada Anda, dalam bahasa ini saya beri untuk umroh, adalah untuk dirimu saja, untuk umroh. Berbeda dengan di saat orang tersebut memberikan kepada Anda, temaniku umroh. Berarti kalau temaniku umroh ya, temani anakku umroh. Atau umrohkan bahku. Dia sudah umroh. Temani anakku umroh, berarti dia itu diumrohkan untuk nemeni. Ya kan? Untuk menemani. Beda. Ini duit oleh umroh untuk nemaniku, keluargaku ya, kamu nemeni. Jadi mungkin untuk bawa kantasnya dan sebagainya. Maka itu harus uang umroh tersebut digunakan umroh untuk nemeni. Kalau tidak kecewa ya ngasih. Tapi ini sifatnya diberikan, ini duit untukmu untuk umroh. Sebetulnya setelah diberikan kepada dia, jika ada hajat yang lebih penting lagi, duit sudah dikasihkan kepada dia. Memang dalam bahasa ini, tapi wakaf, ya, hibahnya hibah untuk umroh. Tapi ternyata dia punya kepentingan yang lebih besar lagi, ya. Kepentingan yang lebih berat lagi, apakah ibunya sakit, dirinya sakit, semuanya sakit, maka bisa digunakan. Dan orang tersebut pahalanya sudah nyampe, karena ada yang lebih penting. Jangan maksain ini umroh, harus umroh. digunakan sesuatu yang lebih penting, karena uang itu sudah diberikan kepada orang tersebut dan ada sesuatu yang lebih penting, baru nanti berpikir ngumpulin sendiri umroh ya, ya umroh, ya niat umroh, umroh kan pada dasarnya wajib nanti. Ibaratnya begini saja, kalau Anda sudah wajib umroh, apalagi dikasih sama orang, Anda wajib umroh atau wajib haji saja sudah. Sudah Anda daftar haji, kumpulin duit, ini sudah wajib. Jet, pas mau haji jeder, ada yang membutuhkan anak sakit semuanya. Bisa kok digagalkan. Padahal ini wajib. Menjadi tidak wajib lagi, padahal sudah. Bayari haji, tak tanya ada yang sakit, perlu dana, ini masuk rumah sakit dan sebagainya. Batalkan itu haji, menghaji. Yang wajib saja bisa digunakan, apalagi yang sunnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.